Ya Rasul salam alaika, ya Nabi ya Allah salam alaika. Salawatakan terhenti langsung dari hati, hanya pada Nabi. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad syarifil maqam. Sallu salatullah. Salawat, salawat, yuk kita biasa salawat teruntuk Muhammad. Sallu salatullah. Syafaat, syafaat, mari mengharapkan syafaat wasilah terdahsyat. Sallu salatullah. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi ya Allah salam alaika. Salawatku hanya padamu Muhammadku, kau teladanku, hati, lisan, raga, jiwa, semuanya terbiasa bersolawat padamu. Solawat takkan terhenti langsung dari hati, hanya pada Nabi. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad syarifil maqam. Sallu salatullah. Salawat, salawat, yuk kita biasa salawat teruntuk Muhammad. Sallu salatullah. Syafaat, syafaat, mari mengharapkan syafaat wasilah terdahsyat. Sallu.